pokoknya nikahin aku sekarang juga. Kenapa sih tiba-tiba membina keluarga itu gak semudah kamu gambar alis? Iya, gambar alis itu susah tahu. Tuh, gambar alis aja susah, apalagi keluarga. Semua itu butuh rencana, Beb. Dari keuangan, masa depan pendidikan anak, mental kita juga harus disiapin dong. Gak bisa cuma modal aku cinta kamu aja, Beb. Ya enggak lah, tapi jangan salah. Untuk membina keluarga yang harmonis, tentu cinta kasih dan rasa keamanan juga sangat dibutuhkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Wah, aku jadi gak takut nih mau berkeluarga sama kamu. Soalnya kamu terencana banget. Kamu anak berapa? Dua anak aja cukup kok. Yang pasti banyak momen kebersamaan gitu. Oh iya, tanggal 29 Juni kan Hari Keluarga Nasional. Jadi kepikiran kalau untuk bikin Indonesia lebih baik, memang semua harus dimulai dari keluarga yang kita rencanain sendiri dulu ya, Beb ya. Iya, pasti Indonesia akan lebih sejahtera ya. Jadi kamu udah siap, Beb, rencanain keluarga di masa depan bareng aku. Ah. Selamat merencanakan keluarga. Kalau terencana, semua lebih mudah. Pesan cinta keluarga ini dipersembahkan oleh BKKBN, Sahabat Keluarga Indonesia.